Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pertemuan kita yang kelima ini berjudul istinja. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang terkait dengan istinja ini dan juga hal-hal yang lengkap sekali dengan istinja. Kita akan bahas kata istinja itu sendiri. Secara bahasa, istinja bermakna menghilangkan kotoran. Dan secara istilah, ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Ada terpampang di sini empat. Yang pertama, istinja itu menghilangkan najis dengan air. Istinja menghilangkan najis dengan air. Pengertian yang kedua, menguranginya, bukan menghilangkan tetapi mengurangi, dan medianya bukan air tetapi batu. Yang ketiga, istinja itu maknanya adalah penggunaan air atau juga penggunaan batu. Dan yang terakhir, makna istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul, kemaluan depan, dan dubur. Menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Tapi secara umum, keempat istilah itu sama. Dan kita juga sudah mafhum. Kemudian, ada istilah lain namanya istijmar. Adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisal. Istijmar itu cebok bukan pakai air tapi pakai batu. Dikatakan istijmar dari kata jamr, dan jamr itu artinya batu, melempar jamarat. Berarti cebok pakai batu. Dan ada lagi satu istilah yang terkait erat dengan istinja dan istijmar adalah istibra, dari kata bariun, artinya berlepas diri, bebas, lepas. Maknanya adalah menghabiskan, mentiriskan sampai betul-betul sisa kotoran ini sudah habis. Kalau kencing berarti betul-betul sudah tiris airnya hingga yakin benar-benar sudah keluar semua. Kita punya tiga istilah, yang pertama istinja, yang kedua istijmar, dan yang ketiga istibro. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kalau kita masuk pada hukum istinja, para ulama berbeda pendapat. Cebok itu hukumnya wajib atau sunnah? Para ulama beda pendapat. Secara umum, jumhurul ulama mengatakan wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar lewat dari tubuh lewat dua lubang kemaluan. Jadi hukumnya wajib. Orang yang kencing enggak cebok berarti dosa. Orang yang buang air besar enggak cebok berarti dosa. Hukumnya wajib. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhurul ulama, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, semua sepakat mengatakan bahwa cebok itu hukumnya wajib atau istinja itu hukumnya wajib. Dalilnya hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza zahaba ahadukum ila al-ghayat falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Daruqutni. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, pergi ke tempat buang air ini istilah yang sudah baku, maksudnya bukan cuma masuk saja, tapi menunaikan hajat. Gitu. Istilah al-ghaib itu memang artinya tempat yang sempit, al-makan, al-madhi, al-dayyib. Tetapi itu adalah arti secara bahasa. Tapi arti secara istilah, kalau dalam suatu hadis disebutkan al-ghaib, itu artinya adalah melakukan buang hajat. Intinya begitu. Jadi kalau kita maknai hadis ini, bunyinya adalah kalau di antara kalian ada yang mau buang hajat, falyastatib bi thalathati ahjar, maka bersucilah dengan tiga batu. Fa innaha tujzi anhu. Jadi kalau kita terjemahkan, setidak-tidaknya dia bawa tiga batu, maka itu sudah mencukupi atau membersihkan. Kenapa kok Rasulullah perintahnya bawa tiga batu? Karena urf atau keadaan di zaman Nabi, di tempat Nabi tinggal di kota Mekah, memang tidak ada air. Sumber mata air boleh dibilang cuma satu, yaitu air zam-zam. Dan tidak semua rumah punya sumur. Kalau kita kan di Indonesia ini semua rumah punya sumur, tapi di sana tidak. Jadi kalaulah orang buang air, bukanlah di kamar mandi. Tidak ada kamar mandi di zaman itu. Yang ada, orang kalau buang air itu cari semak-semak. Bukan semak-semak lah. Cari tempat yang tidak ada manusia. Maka kalau kita baca dalam hadis, istilah kamar mandi itu bukan hammam, bukan tempat mandi, bukan dauratu miyah, bukan tempat air ngalir seperti yang kita gunakan dalam bahasa Arab sehari-hari. Kamar mandi itu kan dauratu miyah atau hammam. Nah, di dalam hadis, tempat buang air itu selalu disebut dengan istilah al-khala'u. Dan khala itu dari kata al-makan alladhi yakhlu anhun nas. Khala yakhlu artinya sepi, ditinggalkan orang. Jadi khala itu adalah tempat yang sepi, dan biasanya nah disitulah pada menunaikan hajatnya. Di padang pasir yang tidak kelihatan orang. Maka tidak membawa air, tapi membawa batu. Nah, perintah falyastatib bi thalathati ahjarin intinya mengatakan bahwa kalau kamu buang air, maka ceboklah. Bentuknya di sini disebutkan dengan batu. Sekaligus juga berarti hadis ini menjadi dalil dari kebolehan beristinja dengan batu atau istilahnya tadi istijmar. Hadis yang kedua bunyinya an Abdurrahman bin Zaid qala qila li Salman allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Faqala Salman ajal nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghayatin aw bawlin aw nastanjiya bil yamini aw yastanjiya ahaduna bi aqall min thalathati ahjar aw an yastanjiya bi raji'in aw adhamin. Poinnya dari hadis ini adalah kata-kata Salman nahana an yastanjiya ahaduna bi aqall min thalathati ahjar. Nabi melarang kita melakukan istinja apabila kurang dari tiga batu. Nah, berarti kata-kata beristinja ini menjadi sesuatu yang wajib karena dilarang kalau buang air tidak beristinja. Namun kalau tadi mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad mengatakan istinja itu hukumnya wajib kalau tidak dikerjakan berdosa, ada satu mazhab di antara mazhab-mazhab yang lain yaitu mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hukumnya bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Artinya nggak cebok nggak apa-apa, nggak cebok nggak istinja nggak apa-apa, karena hukumnya cuma sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis berikut ini. Siapa yang beristijmar maka gantilah bilangannya, ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka dia telah berbuat ihsan. Namun bila tidak, maka tidak ada keberatan. Jadi siapa yang mau cebok pakai tiga batu itu sudah berbuat baik, ihsan. Tapi kalau tidak melakukannya, maksudnya bukan melakukan pakai tiga batu, sama sekali tidak melakukannya, maka tidak ada keberatan. Ini juga hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Nah, kan kita akan protes bagaimana mungkin seorang Imam Abu Hanifah mengatakan cebok enggak dilakukan enggak apa-apa, kan masih ada najisnya. Nah, masih ada najisnya ini, kalau dalam logika kita secara umum, ini tidak boleh. Karena apa? Karena orang yang masih ada najisnya, tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tawaf, baca Quran, menyentuh Al-Quran, dan seterusnya. Tapi, nah, di dalam mazhab Hanafi, najis-najis itu terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah najis yang dimaafkan, istilahnya. Apakah najis yang dimaafkan itu? Najis yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau orang kencing, itu kata mazhab ini, sisanya yang tertinggal di kemaluan itu cuma sedikit. Dan karena jumlahnya sedikit, maka hukumnya dimaafkan. Najisnya iya, tapi dimaafkan. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak mengatakan gak usah cembok aja, bukan. Dia hanya mengatakan hukumnya beristinja itu sunnah. Jadi kalau dihilangkan tetap lebih baik. Tidak dihilangkan, tidak mengapa. Kenapa? Karena jumlahnya sangat kecil. Kemudian, dalam mazhab Hanafi ini, ada sebuah ketentuan begini. Bila najis keluar dari lubangnya, melebihi besar lubang keluarnya, barulah itu najis. Tapi kalau besarnya najis itu tidak melebihi besarnya lubang, maka tidak najis. Maksudnya kalau orang kencing, kencing kan lurus, gitu kan? Diameter air kencingnya itu tidak melebihi dari lubangnya. Maka air itu cuma keluar saja, lewat bagian dalam dari lubang, tidak membasahi kemaluannya. Kalau sampai basah, kepret-kepret kemana-mana, itu najis, harus dicuci, harus istinja. Tapi kalau dia lempeng aja, secara ikhlas gitu, lempeng, gak pakai tengok kanan, tengok kiri, lewat, itu dianggap tidak najis. Begitu juga dengan orang yang buang air besar. Kalau kotorannya melebihi besarnya lubang gitu ya, baru najis. Tapi kalau lurus, gak belok-belok, nah itu najisnya sedikit sekali dan itu dianggap dimaafkan. Menurut mazhab Abu Hanifah. Ini sekedar kita mengenal saja bahwa ada juga di kalangan para ahli fikih yang mengatakan bahwa istinja itu hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Hanya pendapat ini agak menyendiri. Ibarat kita ngumpul di sini, nanti dipojokkan sebelah sana gitu, sendirian aja. Kenapa? Beda sama yang lain-lainnya. Boleh enggak kita kemudian mengikuti mazhab tersebut? Ya kalau ikhlas sih boleh-boleh aja, jajalin masuk kamar mandi, buang hajat, enggak usah cebok gitu ya. Paling juga orang pada tekap hidung kan. Ini mazhab yang mana lagi nih gitu. Tetapi kalau dia percaya, yakin dan mempraktekannya, terserah. Tapi ingat, walaupun Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, tetap saja dia katakan ini sunnah. Dan tidak ada di antara pemeluk mazhabnya yang enggak cebok. Semuanya tetap cebok. Cuma bicara tentang apakah itu wajib, enggak. Kira-kira seperti beginilah. Yang namanya menutup aurat itu kan sebagai laki-laki, batasnya adalah pusar sampai lutut. Bahkan menurut para ulama, batas aurat itu mabaina. Apa yang ada di antara pusar dengan lutut. Pusarnya sendiri bukan aurat, lututnya juga bukan aurat. Jadi kalau orang pakai sarung, sarungnya di bawah pusar atau pusarnya kelihatan, kemudian sampai dengkul, dengkulnya masih kelihatan, sebenarnya secara hukum kan sudah tertutup auratnya. Kalau dia sholat, sholatnya sah. Cuma sunnahnya bukan cuma sampai di situ. Afdalnya, akhlaknya, adabnya tentu lebih melebihi dari batas minimal. Nah kalau ada orang jadi khatib sholat Jumat, ya cuma pakai celana kolor doang, ya nggak pakai baju, nggak pakai atasan, nggak pakai peci. Nah kalau ditanya sah apa enggak, sah. Cuman pantas apa enggak pantas, itu lain urusan. Bisa jadi diusir pulang sama pengurus masjid. Mau khotib apa mau nyari gara-gara, ngajakin berantem, kan gitu. Bahkan di masjid-masjid tertentu untuk jadi khotib, enggak cukup cuma pakai baju koko, pakai celana panjang begini. Pengurusnya ngotot, Pak Ustadz, ini ada baju gamis nih, pakai dong, gitu. Harus pakai baju gamis panjang. Nah, walaupun itu bukan merupakan rukun bukan merupakan kewajiban, ya, mungkin dari segi afdholiyahnya. Nah, begitu juga tadi dengan urusan istinja. Jadi ya jangan coba-coba ulang ngaji di sini ntar buang air nggak cebok gitu ya, banyak yang protes. Baik, kita masuk pada adabul istinja, adab atau tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang beristinja. Yang pertama adalah menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminih wa huwa yabulu wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum, janganlah sekali-kali orang di antara kalian menyentuh, ya, yumsik, memegang, menyentuh zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, pada saat dia buang air kecil, saat dia kencing. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan juga jangan dia bersuci dari buang air besar dengan menggunakan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina, dan jangan minum, jangan apa, yatanafas, bernafas fil ina, pada saat dia lagi minum dari gelas, sambil dia minum sambil dia nafas. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, dan mereka menyepakati kedua kesahihannya ini. Itu hadis yang pertama. Jadi adabnya adalah ketika buang air tidak boleh ceboknya pakai tangan kiri. Ya, tidak boleh pakai tangan kanan, harus tangan kiri. Yang kedua, al-istitar, yaitu menggunakan tabir, penghalang, penutup, agar tidak terlihat orang lain. Bukan kemaluan yang terlihat, tapi badannya. Badannya juga di adabnya itu tidak boleh kelihatan. Beda dengan orang zaman sekarang bikin tempat kencing. Nah, tempat kencingnya itu kemudian yang enggak kelihatan cuma bagian kemaluannya aja, tapi badannya semua kelihatan, bahkan sambil ngobrol dan sebagainya. Nah, ini tidak sesuai dengan adab Islam. Bila kamu buang air, hendaklah beristitar, menutup tabir. Ya, pakai kain, pakai gaun, pakai pintu, dinding dan sebagainya. Bila tidak ada tabir, maka barulah menghadap ke belakang, ya, membelakangi biar enggak ketahuan. Berikutnya, tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah, ya, tidak membaca atau membawa, sama aja, atau nama-nama yang diagungkan, misalnya nama malaikat, nama nabi, ya, ke tempat buang hajat. Karena ada dalil yang bunyinya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Apabila Rasulullah buang hajat, dakhala al-khala'a, itu masuk WC gitu kan. Nah, maksudnya adalah dia buang hajat, wada'a khatamahu, beliau mencopot, melepas, meletakkan cincinnya di luar. Nah, cincin Nabi ini ada tulisannya, bukan ada isinya, ada tulisannya. Tulisannya adalah Muhammad Rasul Allah. Awal mulanya Nabi gak punya cincin, tapi ketika beliau mau berkirim surat kepada Raja, Raja Heraklius di Romawi, Raja Kisra di Persia, Mukaukes di Mesir, dan beberapa raja yang lainnya, beliau mendengar kabar bahwa para raja itu tidak mau menerima surat yang tidak ada stempelnya. Ya, nggak level gitu. Harus ada stempel. Dan stempel itu biasanya mewakili satu institusi tertentu, kerajaan tertentu, atau tokoh-tokoh tertentu. Maka karena Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara, sekaligus juga beliau adalah tokoh besar yang hidup di abad ke-7 itu, beliau pun membuat stempel. Stempelnya tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, stempel itu berbentuk cincin. Kemana-mana stempelnya dipakai di bawah-bawah. Jadi tidak ada istilah orang memalsukan stempel. Kalau stempel jadi cincin juga sekaligus. Maka dalam bahasa Arab, stempel itu namanya khotam. Cincin juga dalam bahasa Arab namanya khotam juga. Nah, jika Rasulullah mau buang hajat, beliau selalu mencopot cincinnya, ditaruh di luar. Karena itu kemudian buat kita sekarang ini, adab dari membuang hajat, masuk WC, kamar mandi, kita tidak membawa tulisan-tulisan yang bertuliskan Allah, bertuliskan Nabi Muhammad, nama para malaikat, atau buku yang ada tulisan-tulisan ayat Al-Quran atau hadisnya. Baik, adab yang berikutnya adalah tidak menghadap kiblat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa ahdukum li hajatihi fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha." Kalau ada di antara kalian yang duduk untuk menunaikan hajatnya, maka jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Hadis yang lain, an Abi Ayyub bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, "La tastaqbil al-qiblata bi gha'itin wa la baulin, walakin syarriqu aw gharribu." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan janganlah menghadap kiblat waktu kencing atau buang hajat, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Syarriqu ke timur, gharribu ke barat. Hadis ini kalau kita baca sebagai orang Indonesia jadi aneh. Nah, kan kiblat arahnya ke barat. Masa jangan menghadap kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini berarti sama aja. Nah, hadis ini harus kita pahami bahwa Abu Ayyub Al-Ansari mengucapkan ini, atau Rasulullah dulu mengucapkan ini ketika mereka ada di Madinah. Madinah itu kota yang terletak di sebelah utara kota Mekah, berjarak sekitar 500-an kilometer di sebelah utara utara Mekah. Jadi kiblat kalau buat mereka itu bukan kayak kita nih ngadep ke barat, bukan. Tapi kiblat itu menghadap ke mana itu? Mereka ada di utara, Mekah ada di selatan, berarti kiblat menghadap ke selatan. Gitu. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa suatu hadis kadang-kadang sangat terkait dengan lokasi, terkait juga dengan situasi, terkait dengan subjektivitas yang menyampaikannya dan seterusnya. Sebab kita pernah baca ada masyarakat Indonesia yang di Amerika, ya, suku Jawa yang ada di sana, Suriname, itu kan Muslim. Konon dulu Belanda membawa orang-orang Jawa itu ke sana untuk jadi pekerja. Nah, setelah itu kemudian mereka merdeka, jadi negara sendiri namanya Suriname. Nah, karena mereka orang Jawa itu pasti Islam. Mau diapain juga orang Jawa itu Islam, karena titisan awal raja-raja Jawa itu Muslim. Walaupun mungkin ada yang abangan dan sebagainya, tapi formalnya Muslim. Maka walaupun sudah sampai di benua Amerika, tetap saja mereka ya Islam, ya melaksanakan sholat. Cuma mungkin dulu waktu belajar fikih sholat, gurunya mencoba membuat cara yang gampang. Kalau dibilang menghadap kiblat, dia bingung mungkin. Ngulon, nah kalau dibilang ngulon nyambung, oh ngulon tuh ke sana gitu. Nah begitu orang Suriname sudah tinggal di Amerika, tetap saja mereka sholatnya ngadep ngulon. Padahal kiblat bukan ngulon di sana, ya kiblatnya malah menghadap ke timur. Tapi karena mereka taunya dulu belajarnya sama kiainya sholat ngadep ngulon, ya udah akhirnya sholatnya sekarang ngulon juga. Itu kabar yang kita dengar. Walau alam apakah sekarang mereka sudah ada pencerahan lagi atau enggak? Karena orang Suriname ternyata sudah berhasil mendatangkan artis dari Indonesia. Didi Kempot suruh nyanyi di sana berkali-kali pulang pergi. Masa ustaz enggak bisa datang ke sana, kan gitu harusnya. Jadi ketika dikatakan syarriqu aw gharribu, menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat, di kota Madinah timur dan barat itu tidak menghadap kiblat. Dan ingat juga bahwa tempat buang air di masa lalu bukanlah berbentuk kamar mandi yang tertutup, melainkan tempat yang terbuka yang tepi tidak dilalui oleh orang-orang. Sedangkan bila tempatnya tertutup, Ya, seperti kamar mandi di zaman kita sekarang ini, maka tadi larangan yang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya sebenarnya sudah tertutup. Karena sudah tertutup, maka menghadap kiblat pun sebenarnya tidak mengapa. Atau membelakanginya juga tidak mengapa. Tapi kalau kita lihat, orang-orang di Jakarta ini kalau bikin rumah, kita perhatikan apa namanya tempat buang airnya, itu umumnya mereka tidak menghadap ke barat, juga tidak menghadap ke timur, yang menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Oh, ini berarti ciri rumah ini yang bikin orang Islam nih. Kenapa? Karena menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Tapi kalau yang menghadapnya kemana saja begitu, nah kita bisa tebak ini yang bikin bukan orang Islam. Boleh nggak kita buang hajat di situ? Boleh, tapi syaratnya pintunya ditutup. Gitu. Iyalah ya, masa pintunya dibuka. Kalau pintunya ditutup, berarti tadi larangan tadi menghadap ke timur, menghadap ke kiblat atau membelakanginya sudah dengan sendirinya teratasi dengan adanya tabir atau penutup itu sendiri. Itu menurut para ulama. Apa dalil bahwa boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya kalau di dalam ruangan yang tertutup? Hadisnya ini. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kita menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum kematiannya beliau menghadap kiblat waktu kencing. Nah, kemungkinan saat itu beliau SAW buang air di ruangan yang tertutup yang khusus dibuat untuk buang air. Ini analisa oleh para sahabat yang membolehkan buang air menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Yang lain lagi, adab berikutnya adalah istibra. Istibra tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi adabnya, kalau kita buang air besar atau air kecil, istibra, ditiriskan sampai kemudian kita yakin betul-betul sudah tidak ada lagi yang tersisa. Karena kalau buru-buru, walaupun sudah cebok, tetap masih ada sisanya. Nah, adabnya, sunnahnya, afdalnya agak lamaan sedikit sampai betul-betul yakin tiris. Tapi kalau orang yang punya penyakit salatil baul, ya, orang yang beser memang keluar terus, nah ini lain lagi hukumnya. Ini kita bicara orang yang normal. Normalnya begitu selesai ternyata masih ada. Bahkan para ulama kemudian menganjurkan untuk berdehem. Berdehem tahu kan? Ngeden dikit gitu keluar suaranya. Nah gitu. Sampai betul-betul itu adabnya. Dan kadang-kadang adab yang begini ini di pesantren, di kampung-kampung dipakai banget. Sampai saya punya saudara, kalau buang air kecil, dia butuh waktu lebih dari 1/4 jam. Saya bilang, ngapain aja dalam kamar mandi 1/4 jam? Ya kan sunnahnya disuruh istibro, katanya gitu. Suruh berdehem sampai ke tiris. Iya, tapi keburu imsak. Kalau sampai 1/4 jam masuk kamar mandi, cuma ngapain, cuma buang air kecil. Kecuali kalau dia mandi. Tapi, ya begitulah. Para ulama banyak yang mengajarkan adab-adab dari beristinja, salah satunya adalah istibro, yaitu mentiriskan, menghabiskan betul-betul sampai tangkinya kosong. Kalau kita sentil peng-peng-peng, nah itu kosong, sudah nggak ada lagi isinya. Berikutnya, masuk tempat buang air dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, dan disunahkan dengan membaca doa, yaitu bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doanya bukan waktu di dalam, waktu mau masuk. Ya, kalau dari dalam sudah enggak ada cerita baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth dan khaba'ith ini oleh para ulama ahli bahasa dan ahli istilah, mereka katakan ini maksudnya adalah setan. Kalau khubuth itu setan laki, khaba'ith setan perempuan. Kemudian kita bertanya, kenapa kita mengkhususkan doa ini? Apa hubungannya kamar mandi dengan setan laki, setan perempuan? Jawabannya, saya ketemu ketika Syekh Abdul Salam Bali menulis kitabnya yang berjudul Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, Perlindungan Manusia dari Jin dan Setan. Dalam kitabnya yang saya kira sudah banyak beredar terjemahannya, di situ beliau mengisahkan bahwa beliau pernah didatangi oleh seorang wanita yang selalu hidupnya kesurupan. sudah bertahun-tahun lamanya. Kalau sudah kesurupan, dia masuk ke dalam kamar, dia matikan lampu, dan dia melakukan kegiatan yang aneh-aneh lah, yang gak perlu diceritakan di CV. Nah, ketika kemudian Syekh Abdul Salam Bali ini dimintai tolong oleh keluarganya agar meruqyah wanita yang sering kena sambat ini, dibacakan ayat-ayat ruqyah dan seterusnya, sampai kemudian si jin atau si setannya itu kepanasan, maka kebiasaan beliau adalah beliau berdialog dengan jin tersebut. Ditanya siapa namanya, dari mana, dari suku apa, dan yang paling penting, kenapa kok jin ini sering merasuki wanita tersebut. Nah, jawabannya cukup mengagetkan. Ternyata masalahnya sederhana. Si wanita ini pernah masuk kamar mandi dengan terburu-buru, dan secara tidak sengaja, karena emang dia juga alam gaib begitu, dia menginjak kepala si jin itu. Marahlah jin itu. Dan kemudian marahnya itu dibentukkan dalam bentuk dia selalu menyerang si wanita ini. Itu aja gara-garanya. Rupanya si wanita ini lupa ketika mau masuk kamar mandi, dia tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sederhana sebenarnya. Tapi walaupun tidak selalu ya, buktinya enggak semua orang yang masuk kamar mandi enggak baca doa. Kesambet kan gitu. Tapi kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Nah, memang jin atau setan ini memang kerjanya atau tempatnya yang paling disukai, yang paling favorit adalah tempat yang paling kotor, yang paling banyak najisnya. Yang paling banyak najisnya itu adalah kamar mandi di rumah kita. Ya apalagi kamar mandinya tidak representatif lah gitu ya. Ya jorok, bau dan sebagainya, makin suka dia, makin betah. Nah, karena kotoran manusia itu adalah makanannya jin. Jin itu suka makan kotoran hewan, kotoran manusia, tulang dan sebagainya. Pokoknya yang busuk-busuk, yang jelek-jelek buat ukuran manusia, nah itu makanannya jin. Maka jawaban dari kenapa kok Nabi mengajarkan hadis ini, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, salah satu hikmahnya seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah saran buat kita bahwa yang namanya kamar mandi itu harusnya bagus, harusnya bersih, harusnya kamar mandi seorang muslim itu semegah ruang tamunya lah begitu. Jadi jin kata doyan main-main di situ. Karena apa? Begitu buka wangi mengkilap dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang barat ya, kalau memeriksa sebuah rumah, yang pertama kali dilihat adalah kamar mandinya. Kalau kamar mandinya jorok, bau, mau ruang tamunya sehewat apapun, kalau kamar mandinya kayak gitu, biasanya mereka udah gak suka. Nah, jadi ini isyarat juga buat kita umat Islam, dengan adanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, cobalah bikin kamar mandi yang bagus, yang mewah, yang mengkilat, yang mahal, biar setan gak doyan. Gak doyan ngedekam di situ. Terkebalik, yang punya kamar mandi yang doyan main di kamar mandi mulu. Dan kemudian ketika keluar kamar mandi ada doa yang diajarkan oleh Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiz qala ghufranak. Kalau keluar dari kamar mandi buang hajat, beliau mengucapkan ghufranak. Ya, ya Allah, aku mohon ampunan darimu. Dalam hadis yang lain disebut alhamdulillahillazi adhaba 'annil adza wa 'afani. Itu bisa juga. Ya, minimal tandangnya ghufranak. Ghufranak, kan cuma 3 suku kata tuh, susah amat sih ngucapin kayak gitu. Sebagai rasa syukur kita bahwa penyakit sudah bisa dikeluarkan. Karena orang yang tidak bisa buang air itu sungguh sangat kasihan sekali deh gitu. Bayangkan ketika ada orang terkena penyakit yang gak bisa buang air kecil tuh, kanyang-kanyangan ya. Atau apa istilahnya itu, saya lupa namanya. Pokoknya biar dioperasi lah gitu. Wah, itu perutnya bisa kembung itu. Setelah berhari-hari gak kencing, gak bisa keluar karena salurannya mampet, ya, kantung kemihnya mampet, itu gak bisa keluar. Dan orang bisa buang air kecil, itu nikmat luar biasa. Bisa buang air besar, itu nikmat luar biasa. Coba bayangin, kalau kita 10 hari gak bisa buang air besar, kayak apa rasanya itu? ya, perut semakin penuh tapi nggak bisa keluar. Kadang-kadang ada juga itu, makanya kalau di rumah sakit dikasih obat lah, dimasukkan dari anusnya gitu, obat pencahar, sehingga kemudian isinya keluar semua. Nah sebenarnya bisa buang air kecil, bisa buang air besar setiap hari secara otomatis, nggak pakai obat, nggak pakai dirangsang, itu adalah nikmat yang jarang-jarang kita syukuri. Maka setidak-tidaknya ketika kita sudah menunaikan hajat itu, ghufranaka kita baca gitu ya. Ya Allah ampuni kami, ya Allah terima kasih atas kesehatan yang kau berikan dan terhindarnya penyakit. Berikutnya, tidak sambil bicara. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatha. Kalau ada seorang, dua orang laki-laki buang air, falyatawara, maka saling membelakangilah satu dengan yang lainnya. Wala yatahaddatha, dan jangan ngobrol. Nah, ini kan kebiasaan buang air kecil ngobrol. Wah, gimana nih urusannya? Nah, gitu. Padahal buang air itu adalah urusan pribadi yang tidak boleh ketahuan orang. Enggak boleh terlihat orang dan juga enggak boleh terdengar suaranya. Nanti ada yang nanya, kalau sambil chatting boleh enggak ngirim SMS? Baik. Sekarang kita akan bicara sedikit terakhir tentang istijmar, yaitu buang beristinja dengan batu. Sebenarnya bukan hanya batu, tapi apapun benda yang sekiranya boleh bisa menghilangkan najis itu. Apa syaratnya? Yang pertama, benda itu yang kita gunakan buat cebok itu bisa untuk membersihkan najis. Bisa membersihkan, ya. Yang dia benda najis, tentu saja dia tidak bisa membersihkan. Yang kedua, benda itu tidak kasar, ya, seperti batu bata misalnya. Jadi nggak boleh ya, cebok pakai batu bata gitu. Juga tidak licin, ya, batu akik, nah itu nggak boleh, karena licin percuma juga, ya kan? Tujuannya agar bisa menghilangkan najis. Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, ya, mentang-mentang kaya, ya cebok pakai emas batangan gitu. Jadi nggak boleh pakai batu permata. Termasuk juga tidak boleh menggunakan kain sutra. Kaya punya toko kios kain di pasar baru, berapa kios gitu kan. Saking kayaknya ceboknya pakai potongan kain sutra. Ini tidak boleh. Ya. Karena tindakan itu bukan pemborosan. Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang gitu kan. Cebok pakai arang, bukannya bersih malah belepotan gitu ya. Pakai debu, pakai pasir, nah, itu juga tidak sah. Benda itu tidak melukai manusia, nggak boleh kita cebok pakai kaca, pakai beling, gitu kan? Pakai kawat, pakai logam, paku, cutter, nah, itu nggak boleh. Pakai golok, ini biar sekalian mencukur bulu-bulunya, ini pakai golok, gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda yang cair. Walaupun ulama Hanafi membolehkan dengan benda cair lainnya seperti air mawar, cuka dan sebagainya. Dan kemudian benda itu harus benda yang suci, sehingga beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang tidak diperkenankan. Juga tidak boleh menggunakan tulang atau pakai makanan, pakai roti, kan ada roti sobek tuh. Wah, ini menghina makanan, itu juga tidak boleh. Nah, bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas itu sebenarnya termasuk yang bisa digunakan untuk melakukan istijmar. Kadang-kadang kita suka kebelejok, kata orang Betawi. Masuk WC, udah gak tahan, main-main kencing aja. Gila mau cebok, nah lu, gak ada gayung, gak ada keran. Adanya kertas gulungan. Nah, gitu kan, serba salah nih. Mau dipakai gimana, gak dipakai gimana gitu. Akhirnya pakai juga, cuma jalannya termegang dikit gitu kan. Tetap aja berusaha cari gayung, karena buat orang kita belum pakai gayung belum sah rasanya. Nah, walaupun kebanyakan orang-orang barat ya begitu itu, mereka pakai kertas. Dan Rasulullah juga dulu pakai batu. Jadi kalau mau menghidupkan sunnah Rasulullah, ya jangan banyak omong dah, jajalin tuh penting atau berat, nggak usah pakai air tuh, bawa tuh batu kolar dari depan tuh 3 biji kantongin. Nah, itu baru sunnah Rasulullah, ya kan. Kadang-kadang yang ngomong sunnah nggak mau melakukan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1 siang. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.